ungkapkan itu, rasa yang membelenggu dalam hatiku. Ku cinta padamu, oh, berikan cintamu juga sayangmu. Percaya padaku, ku kan menjagamu hingga di waktu menjemputmu. Oh, ku berikan cintaku juga sayangku. Percaya padaku, ku kan menjagamu hingga di waktu menjemputmu. Jagamu hingga akhir waktu menjemputku. Semakin ku sayangi setulus hatiku.

Separuh hatimu cintaku yang ku beri untukmu. genggaman tanganku ini sayang. Cintaku telah tertambat mati untukmu. Selama untuk katakan ku ingin dirimu,

mampu merubah rasaku untukmu. Ku ingin engkau selalu sayangi seluruh sendiri menemani batinku yang kadang sepi. Kau keindahan yang nyata untukku. Kau bisikan untukku seuntai kata terangkai begitu merdu. Menyejukkan jasadku yang hangat saat belum membasahi raga ini. Saat hati tak tahu kemana lagi. Kau keindahan yang nyata hingga waktu kan menutup mataku. Tentang kita yang teramat indah tak terlupa. Sempurna bukan milik kita, namun kau selalu ada untukku. Lengkapi hidupku dengan indah, oh dengan indah. Bahwa kita tak selalu tertawa bersama berdua tanpa air mata yang menghiasi hidupmu dan hidupku. Bukankah cinta datang karena kita berdua jalani hari lengkapi hati dengan senyum dan tangis bersama. I know that's all my fault, 'cause I never seems to care. I know that's all my fault, 'cause I never fight from losing you. lepaskan harapan ketika ku kehilangan.